Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ikhwatul iman, kita masih bahas tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pasnya kita masih bahas tentang soal beliau untuk ahli qasid yang berisi tentang akidah dan keyakinan beliau. Wa aqtab itu dan aku berkeyakinan bahasanya Al-Quran adalah firman Allah munazzalun diturunkan ghairu makhluqin, tidak diciptakan. Minhu dari Allah Al-Quran itu berasal berawal, artinya Allah betul-betul memfirmankannya. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran itu kembali. Wa anna, dan bahasanya Allah memfirmankan Al-Quran hakikatan secara hakiki. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, rasulnya, aminihi, orang yang dia beri amanah untuk mendapatkan wahyunya. Wasafirihi, dan penghubung antara dia dengan hamba-hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara penghubung antara Allah dengan hamba, namun dalam menyampaikan wahyu, bukan dalam ibadah. Wa uminu, dan aku beriman bahasanya Allah itu melakukan apa saja yang dia inginkan, dan tidaklah terjadi sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya, dan tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah. Walaysa syai'un, dan tidak ada satu pun fil alam, di jagat raya ini, yakhruju, yang keluar dari takdir Allah, dan tidak ada satu pun yang muncul kecuali antadbirihi, dari pengaturan Allah. Walamma hingga, tidak ada tempat berlari bagi siapapun dengan dari takdir Allah yang telah ditentukan. Dan seorang itu tidaklah melewati makhutalahu, apa yang digariskan untuknya di lauhil mastub. Di lauh, yaitu di lauhil mahfud al-mastub, yang tercatat dan tertulis di sana apa saja Allah takdirkan. Nomor 13 ya. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Wa atak itu, dan aku meyakini ikuli ma'akhbar bi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang Nabi kabarkan mimma yakunu ba'dal maut, yang akan terjadi pasca kematian. Aku mengimani adanya ujian di alam kubur. Aku mengimani adanya nikmat kubur, dan arwah atau nyawa dikembalikan pada jasad. Lalu berdirilah manusia dari kuburnya menghadap Rabb semesta alam, hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, urutan telanjang, zahlan, dan tidak berkhitan. Tadanu minhu asamsu, matahari dekat dengan manusia. Watun sabuhan mawazin, dan timbangan dipasang, ditimbangkan dengannya amal para hamba. Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebajikannya, itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Fijahan nama khalidun, karena mereka tinggal di neraka. Dan dawawin, buku catatan amal tunsyar, akan dibuka. Maka ada orang yang akhidul, mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa akhidun, dan ada orang yang mengambil buku catatan amalnya bishmadihi, dengan tangan kirinya. Dan aku mengimani syafaat Nabi SAW, dan bahasanya Nabi adalah awalu syafi'in, yang pertama kali memberi syafaat, wa musyafa'in, dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Dan tidak ada yang mengingkar syafaat Nabi kecuali ahli bidah, wa ahlu dolal, dan orang yang sesat, yaitu Mu'tazilah. Walakin Mu'tazilah tidak mengimani adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Siapa pelaku dosa besar itu masuk neraka selamanya, tidak bisa keluar. Akan tapi syafaat tidaklah terjadi kecuali min ba'dil idni, setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali pada orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah berfirman di ayat kursi, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni. Tidaklah orang itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Demikian juga firman Allah di surah An-Najm, betapa banyak malaikat di langit, tidaklah bermanfaat syafaatnya sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah meridai. Dan Allah tidaklah ridha kecuali dengan tauhid, dan tidaklah akan memberi izin kecuali untuk orang yang bertauhid. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka tidaklah mendapatkan dalam syafaat nasibun sedikit pun bagian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, tidaklah manfaat bagi mereka syafa'at pemberi syafa'at. Dan aku beriman bahwa surga dan neraka keduanya diciptakan, keduanya saat ini sudah ada, dan keduanya tidak akan fana. Dan bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb-nya dengan mata kepalanya pada hari kiamat, sebagaimana mereka melihat rembulan saat purnama. Mereka tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Masing-masing berada di tempatnya masing-masing, dan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana demikianlah orang melihat purnama. Dan aku mengimani bahasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Tidaklah sah iman seorang hamba kecuali setelah mengimani kerasulan Muhammad dan mempersaksikan bahasanya beliau adalah seorang Nabi. Kemudian umat Muhammad yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya adalah Umar Al-Faruq, setelahnya adalah Utsman, pemilik dua cahaya. Disebut pemilik dua cahaya karena dua kali menjadi menantu Nabi, dua kali menikahi putri Nabi. Kemudian Ali Al-Murtadha, seorang yang diridai. Kemudian Baqiyatul Asyarah adalah sisa yang lain dari 10 orang yang Nabi kabarkan masuk surga dalam satu hadis. Kemudian setelah itu adalah para sahabat yang ikut perang Badar, dan para sahabat yang disebut dengan Ahlu Syajarah. Itulah sahabat yang berbaiat di bawah satu pohon saat perjanjian Hudaybiyah. Yang baiat ini disebut dengan baiat Ridwan. Kemudian para sahabat yang lainnya, radhiyallahu anhum. Wa atawalla, dan aku mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sebutkan kebaikan mereka dan aku memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan aku menahan diri untuk tidak berbicara tentang kejelekan mereka. Aku pun diam dari apa yang diperselisihkan di antara mereka, yaitu perang Siffin, perang Jamal, atau yang lain. Aku meyakini keutamaan mereka dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami hasad atau ghil kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, Engkau adalah Maha Penyayang dan Penyayang. Dan aku mendoakan radhiyallahu mendoakan ridha Allah untuk ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang suci dari segala kejelekan. Wa uqiru, dan aku mengakui adanya karamah wali. Ila akan tetapi yang namanya wali tidaklah berhak mendapatkan hak Allah sedikit pun. Catatan kaki, semacam istighosa. Istighosa itu adalah doa orang yang susah agar dihilangkan kesusahannya. Orang yang sakit yang kemudian berdoa minta agar dan berharap agar sakitnya itu hilang, itu istighosa. Orang yang banyak punya banyak utang agar cepat lunas utangnya. Orang yang lama enggak ketemu jodoh dan agar bisa cepat kawin, itu istighosa. Wan nadar, demikian juga di antara hak khusus Allah adalah nadar, al-madad, bantuan, dan meminta tolong dalam hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Wan dabah, dan menyembelih binatang. Maka itu semua hak Allah, tidak boleh diberikan kepada orang-orang saleh yang disebut dengan wali. Wala asyhadu, dan aku tidak memastikan satupun kaum muslimin, tidak memastikan masuk surga, tidak pula masuk neraka, kecuali yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Namun aku berharap baik untuk orang-orang yang berbuat baik, dan aku mengkhawatirkan keadaan orang yang jelek amalnya. Aku tidaklah memvonis kafir ataupun muslim gara-gara dosanya, tidak pula mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Aku berpandangan jihad itu tetap ada bersama semua penguasa, baik dia penguasa yang rawan, bertakwa, ataukah fajiran, orang yang durhaka. Dan sholat berjamaah di belakang dan bermakmum para penguasa adalah sah, adalah satu hal yang boleh. Dan jihad itu tetap ada sejak diutusnya, sejak Allah mengutus Muhammad SAW sampai generasi akhir umat ini memerangi Dajjal. Jihad, syariat jihad tidaklah dibatalkan oleh zalimnya penguasa yang zalim atau adilnya penguasa yang adil. Saya berpandangan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, baik yang bertakwa ataupun yang durhaka, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang wala khilafata menjabat sebagai penguasa, kemudian manusia sepakat dia adalah penguasa dan ridho dia sebagai penguasa, atau ghalabahu bisayfihi, dia bisa menang kudeta dengan senjatanya, dengan pedangnya, hatta sawa khalifatan, sehingga menjadi penguasa, maka wajib ditaati dan haram memberontak kepadanya. Maka penguasa adalah penguasa sah, baik manusia ridho dia sebagai penguasa, atau sebenarnya manusia tidak ridho namun dialah yang menang karena dia adalah pemberontak yang berhasil mengalahkan penguasa sebelumnya, dan dia paksa semua orang untuk mengakui bahwa dirinya adalah penguasa. Dan saya berpandangan untuk kemudian membaikkan ahli bidah dan menjauhkan diri dari ahli bidah, kecuali jika mereka bertobat. Aku nilai mereka berdasarkan zahirnya, dan aku serahkan rahasia mereka, yaitu isi hati mereka, kepada Allah. Saya berkeyakinan bahwasanya semua yang ada-ada dalam masalah agama itulah yang disebut dengan bid'ah. Saya berkeyakinan bahwasanya iman itu ucapan lisan, amal dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati, terutama dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan iman itu 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi syahadat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Aku kemudian berpandangan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat Muhammad yang suci. Inilah fahadi aqidatul majizatun, inilah aqidah ringkas hawal tuha yang aku tulis dalam keadaan wa ana mustahilul bal, hatiku sibuk memikirkan banyak hal. Di tatlu'u ala ma'indi, supaya kalian dari penduduk Qasim mengetahui keyakinan yang aku miliki. Wallahu ala manakul wakil, dan Allah saksi atas apa yang kami katakan dan kami tulis. Kemudian Muhaqqiq mengatakan inilah aqidah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam satu surat, yaitu surat beliau untuk penduduk Qasim, yang aku kutip secara utuh karena itu adalah aqidah al-sunnah wal jamaah tanpa kurang ataupun berlebih. Dan di dalamnya terdapat faedah yang besar seputar aqidah al-kathir yang banyak. Dan wajib atas seorang muslim untuk berkeyakinan dengan keyakinan ini. Dan siapa yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang benar ini, keyakinan yang benar ini, fahuwa laisa min ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukanlah ahli sunnah wal jamaah, dan kami khawatirkan dia berada dalam kesesatan dan penyimpangan. Siapa yang tidak sepakat dengan poin-poin akidah yang tadi disebutkan, maka dikhawatirkan terjerumus dalam kesesatan. Kemudian al-asbab, sebab-sebab, wa dawafiq dan faqad, menyebabkan permusuhan dan perlawanan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan dakwah Salafiyah, yang merupakan dakwah Islahiyah, dakwah dalam rangka untuk memperbaiki kondisi umat. La'alla boleh jadi min abrasil asbab, sebab yang paling menonjol yang menyebabkan tashni al-khusum, khusum artinya lawan, jamak dari khasam, ya tindakan lawan yang tashni yang sengit kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di tengah-tengah munculnya dakwah Salafiyah, taklifan wa waqi'an, baik di dataran kemudian tulisan, wa waqi'an ataupun realita. Maka tulisan yang demikian sengit menyerang ataupun realita yang demikian sengit menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebab pokoknya adalah makan alaihi ulaikal khusum, adalah keadaan yang dimiliki oleh mereka-mereka lawan-lawan beliau, waqatil minal muntasibina ilal Islam, dan banyak orang yang menisbatkan diri alias mengaku-ngaku sebagai muslim namun berada dalam kesesatan dan kesesatan dan jauh dari jalan yang lurus. Walaqad wasala hadu katsir minal muslimin, dan telah sampailah kondisi banyak kaum muslimin, Ubaid, beberapa saat sebelum munculnya dakwah Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, telah sampai pada ahadid darokat. Darokat itu adalah berjenjang namun turun ke bawah, ahadta yang paling rendah. Maka lapis yang paling rendah dalam kesesatan dan rusaknya keyakinan, di mana amma al-jahlu, kebodohan, batalyun dan kesesatan atau tindakan melampaui batas demikian merata. Maka mayoritas kaum muslimin menyembah Allah mereka tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab, tanpa Al-Quran yang menerangi. Maka muncullah berbagai macam bid'ah dan kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Wasawat, dan jadilah hadil umur asyukiyah kemusyrikan ini dan perkara yang ada dan bid'ah ini minal awa'id, telah menjadi awa'id, menjadi adat wal ma'rufat, dan satu hal yang telah biasa, telah biasa di masyarakat. Halma alihal kabir, maka orang wasyabba alihal asadir. Halma itu artinya tua renta, tikun, al-kabir artinya orang tua, sabba dari kata-kata syabab artinya anak muda, asadir anak kecil. Maka anak kecil jadi pemuda tumbuh dalam tradisi tersebut. Orang yang sudah separuh baya akhirnya jadi tua renta juga dalam kondisi demikian. Terjemah bebasnya turun temurun. Maka kebiasaan yang berupa isinya adalah kemusyrikan itu telah menjadi satu hal yang turun temurun. Maka dampaknya in akasat al mawazin, maka parameter dan tolak ukur baik dan buruk itu pun terbalik. Wangkolabat, dan terbaliklah realita al haqa'iq kebenaran. Fa'asbah, sehingga jadilah benar itu batil dan batil itu menjadi benar. Kemudian ada sebab yang kedua, lihat dan tahamul untuk serangan ini dan permusuhan terhadap dakwah Salafiyah, yaitu apa yang dilekatkan ma'ul siqah, apa yang dilekatkan kepada dakwah ini dan mujadidnya dan para pembilanya berupa tuduhan-tuduhan yang batil, berbagai macam kebohongan, wal muhtawayat, dan hal yang dibuat-buat. Maka dakwah ini telah menimpa sejak mulai kemunculannya hamlah serangan mukattafah yang intensif, sani'ah yang demikian keji, yang serangan tersebut merata ke berbagai negeri dan berbagai persoal. Karena falakot ul-sipa atau al-sapa telah melekatkan sebagian orang-orang yang mengaku ilmu, melekatkan pada dakwah Salafiyah ini sesuatu yang bukan bagian darinya. Mereka beranggapan bahasanya dakwah Salafiyah itu membawa madhab yang kelima, atau mengatakan bahasanya ini adalah khawarij yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, dan bahwasanya sahibuha Sayyidul Da'wah yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab mengaku-ngaku jadi Nabi. Jadi semua tentu kebohongan yang nyata. Wayang takik dan berani mengkritik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai daftar terakhir dari hadihi tilkal muftawayat, berbagai macam kebohongan dan hal yang mengada-ada di atas. Dan satu hal yang sangat disayangkan, anal katib dan awam, banyak orang awam yang menelan kebohongan ini dan kebohongan ini dari mereka-mereka para pembohong, al-wada'in, orang yang mengada-ada tanpa sedikit pun takabur, tanpa al-taharin bin nakli atau kehati-hatian dalam mengutip. Bahkan andalan mereka semata-mata ikut-ikutan yang buta. Dan realitanya itu bukan hanya orang awam, bahkan orang yang terpelajar dari mereka pun demikian. Ya, banyak orang yang terpelajar demikian, para intelek itu pun, akademisi itu pun demikian, tidak ngecek langsung bagaimanakah keyakinan saya Muhammad bin Abdul Wahab, apa betul dia ngaku-ngaku jadi Nabi, apa betul dia mengkritik Rasul Muhammad SAW. Jika kemudian mau dan dengar langsung, baca langsung, tentu ya, akan tahu dan mengerti kalau itu semata-mata dusta. Dan satu hal yang layak untuk disebutkan hahuna di sini, bahasanya sebagian musuh istaghala memanfaatkan apa yang terjadi mawaqa'afihi sirdimatun dan a'ab. Sirdimah artinya kelompok yang sangat kecil dan orang-orang Arab Badui yang semangat. Dan itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat sempit. Yang awam Badui ini yang jumlahnya sedikit namun semangatnya berkobar-kobar, ini tabaan mengikuti dakwah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, orang yang orang Badui ini natasadduq, dia bersikap keras, wal jafa dan tidak punya etika. Lalu kemudian mereka polis secara bariat, secara dolim dan ketuhanan dolim, semua pengikut dakwah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti orang Arab Badui segelintir tadi. Kemudian fonis ini pun diberlakukan alam mari zaman sepanjang zaman dengan hukum dan fonis yang dolim. Maka mereka tuduh semuanya sebagai tasaddud wal jafa, orang yang keras dalam beragama, demikian juga jafa, tidak punya etika dan sopan santun. Kemudian sebab yang ketiga yang mengatakan pada permusuhan terhadap dakwah salafiyah adalah perselisihan politis, naza'an sia-sia adalah kemudian perselisihan politik dan peperangan yang terjadi antara pengikut dakwah ini dengan atrok, dengan orang-orang Turki dari satu sisi, demikian juga pengikut dakwah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab dengan penguasa Hijaz, dengan beberapa penguasa negeri Hijaz dari sisi yang lain. Ini kemudian dibawa-bawa kemana-mana. Ya, padahal itu tentu ada sikonnya, ya, karena itu masalah politik. Sebagian dikatakan oleh Syekh Muhammad Rasulullah rahimahullah ta'ala, bahasanya sebab qadfi tuduhan terhadap Wahabi sebagai aliran bid'ah dan kafir, sebab adanya tuduhan kafir untuk Wahabi, demikian juga tuduhan yang membuat bid'ah untuk Wahabi adalah siasiyun mahdun, murni politis, murni faktor politis. Karena litanfir muslimin, untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab, tujuannya supaya mereka bisa menguasai Hijaz. Dan kekhawatiran Turki, yaitu kekhawatiran dan dinasti Utsmaniyah Turkiyah khawatir tegaknya negara Arab. Walidzalika, oleh karena itu, karena nasu yahijuna, maka orang-orang pun mengejek mereka, tabaan ikut-ikutan isuk di daulah karena marahnya daulah Utsmaniyah Turkiyah. Dan mereka diam dan tidak komentar tidak sah, karena jika tenang angin politik. Demikian kata Sayyid Muhammad Rasulullah. Wa yuwaddih, dan Syekh Muhammad Rasid Ridho memperjelas dampak dari pemusuhan politik di antara sebagian pembesar kota Mekah dan pimpinannya, dan para yang bermusuhan dengan para penolong dakwah ini. Fakan mimma asal ilaihi, maka di antara yang dia sebutkan, anna ha'ula, bahasanya mereka-mereka para pembesar telah mengeluarkan beberapa selebaran atau beberapa artikel di Quran, ya, yang namanya Quran Qiblah, ya, di tahun 1336 Hijriah dan tahun 1337 Hijriah. Patomanat isi dari selebaran atau artikel tersebut menuduh Wahabi sebagai orang-orang kafir. Malah kebalik, ya. Berkata-katakan Wahabi itu takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang, lu namanya yang nuduh, malah nuduh Wahabi itu kafir. Malah kebalik sendiri. Dan menuduh Wahabi sebagai orang yang suka mengkafirkan Ahlus Sunnah, mencela Rasul, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya yang merupakan kebohongan bagi fitnah dan mengada-ada. Dan sebagian orang di Maskus dan Beirut, mereka yang tak tahu pun mendekatkan diri kepada mereka-mereka para pembesar. Wahum dan para pembesar itu, mereka sebenarnya adalah ilmaniin, orang-orang sekuler, wakumiin, dan orang-orang nasionalis, bukan orang yang pembela-pembela Islam. Mereka mendekatkan diri dengan mencetak sejumlah rasail, sejumlah buku yang mengkafirkan Wahabi dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Semasalah kemudian berjalanlah tuduhan tersebut ke Mesir, berdoa dan muncul karena tuduhan tersebut sejumlah dampak di sebagian koran. Kemudian ada sebab yang keempat yang menyebabkan tawakum bertumpuk-tumpuknya sejumlah karya yang memusuhi dakwah salafiyah, yaitu pembelaan mereka-mereka lawan dakwah, wabil akhas terutama sufiyah dan orang-orang syiah. Mereka ingin membela keyakinan mereka yang rusak dan pendapat mereka yang batil. Fa'in Allah maghulaka ala hali katirin dan muslimin, maka tatkala dominan atas kondisi banyak kaum muslimin duhur syirkiyah dengan munculnya berbagai macam kemusyrikan, tersebarnya berbagai macam bid'ah wal istifhal, dan tersebar secara akut, istifhal, tersebar secara parah berbagai macam khurafat dan sikap berlebihan kepada orang yang telah mati, minta-minta kepada orang yang telah mati, dan muncullah kemudian fenomena tasyyid masyahid, mengagungkan kuburan, memperlakukan istimewa kuburan, mengadakan berbagai macam tempat-tempat ziarah kubur, memperindah kuburan, watazin memperindahnya, dan membelanjakan harta dalam jumlah yang besar untuk kuburan. Qomat dittu dalika kullahu, dan berdirilah untuk menghadapi itu semua dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah. Maka ketika telah muncul hal-hal di atas, maka ada dakwah Syekh yang mengingatkan dampak buruk hal-hal di atas. Akhirnya walaqad wajada haula mutasawwifa, maka mereka-mereka orang-orang sufi dan orang-orang qawafi dan orang-orang syiah mendapatkan jihad dan wakil dalam realita ini. Realita bahasanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdullah itu membasmi hal-hal di atas. Mereka dapatkan martaan khusban, mereka dapatkan lahan yang subur untuk menyebarkan racun akidah mereka. Falamma batat, maka setelah nampak cahaya dakwah ini, taksim meningkat riyah hibah adulam. Adulam artinya kegelapan. Ria yang bisa dilewati terlebih dahulu. Maka tatkala dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyingkap kegelapan ini, watuzilu, dan menghilangkan kotoran kemusyrikan dan najis kemusyrikan. Dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak manusia untuk merealisasikan, mewujudkan tauhid bisofaihi yang jernih, wanafaihi dan jernih, maka para musuh atau akan memahami bahwasanya kemunculan dakwah salafiyah ini nadirun peringatan, akan mengingatkan akan hilangnya akidah mereka yang batil. Fahasada ulaika, maka mereka para musuh mengumpulkan kekuatan mereka. Wan baru fitasni bihadid da'wati wa ansarihim, maka mereka pun kemudian melakukan tasni, serangan yang kecil terhadap dakwah ini dan para pembilannya. Dan mereka di tengah-tengah mereka melakukan tindakan yang kecil, mereka menyebutkan akidah sufi mereka atau akidah syiah mereka. Wa ghairuma, dan selain keduanya. Dan mereka menampakkan indah hal tersebut kepada manusia, dan mereka mengklaim dan menyangka bahasanya itu adalah akidah yang benar. Maka kita jumpai mereka-mereka orang-orang sufi di tengah-tengah bantahan mereka terhadap dakwah salafiyah, mereka yang dapat jahuna bisufiyati, mereka tidak malu-malu, tabajuh itu artinya tidak beradab, mereka tidak malu-malu menampakkan kesufian mereka, mereka membanggakan penisbatan mereka kepada tarekat sufiyah, dan mereka pun membela tasawuf wal ataiyati dan orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Demikian juga orang-orang Rafidhiyah di tengah-tengah perlawanan mereka terhadap dakwah salafiyah, mereka membela semua apa yang telah dikenal dari mereka berupa kebohongan dan membalik kenyataan tentang akidah mereka. Walaupun tidak akan kami perjelas hal tersebut dengan apa yang terjadi dari mereka tatkala para ulama Madinah Nabawiyah di tahun 1344 menulis fatwa tentang haramnya membangun kuburan dan menjadikan sebagai masjid. Wa ajabu bil haq, dan mereka menjawab dengan benar jawaban yang didukung oleh dalil. Maka tatkala muncul fatwa ini, watama al amal bimujibiha, dan kemudian fatwa mujib isi fatwa tersebut kemudian diamalkan. Wa uzilat, maka dihilangkanlah berbagai macam kubah dan bangunan di atas kubur yang ada di kota Madinah. Maka indah idin, pada saat itu bangkitlah para ulama Syiah wa tuju, dan mereka membuat keributan. Tuju artinya suara teriak-teriak yang tidak jelas. Maka mereka membuat keributan, mereka penuhi berbagai macam lembaran dan kertas berisi celaan terhadap fatwa ini. Dan mereka na'yu lil muslimin, dan mereka meratapi untuk kaum muslimin hilangnya kubah-kubah tersebut dan tempat-tempat ziarah tersebut. Na'yu mana asalnya adalah berita kematian. Dan mereka menyampaikan, mereka meratapi hilangnya hal-hal tersebut yang nyata-nyata bertentangan dengan apa yang Nabi ajarkan. Hati inilah sebagian sebab yang nampak kerasnya permusuhan lawan terhadap dakwah salafiyah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan setelah wafat beliau rahimahullah, dan sebab banyaknya karya al-munawiyah yang menyerang dakwah ini, satu dakwah yang mulus dan dakwah yang benar. Kemudian penamaan dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan istilah Wahhabiyah. Amma adapun dikaitkan dengan istilah Wahabi, maka banyak dari musuh atau menggunakan gelaran ini untuk para pengikut dakwah salafiyah. Yang mereka inginkan dengan istilah Wahabi tauhid, mengesankan kepada masyarakat bahasanya Wahabi adalah madhab yang baru atau madhab yang independen, menyelisihi semua madhab Islam. Oleh karena itu, fa'inal asla, maka sikap yang tepat pada asalnya kita tahashi min hadal laqabi, kita menghindari, menyingkirkan gelaran ini dan menjauhi untuk menyebutkannya. Wa min mu'amalatillahi lahum, dan di antara sikap Allah kepada mereka itu para musuh dakwah, Allah sikapi mereka dengan kebalikan niat mereka. Anahum mereka bermaksud dengan gelar Wahabi untuk mencela, ya, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, dan mengatakan bahasanya orang-orang yang menerima ajaran beliau adalah murtadi, dan mau mengatakan bahasanya mereka yang dianggap Wahabi tidak cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anggapan mereka. Namun sahadal laqab, jadilah gelaran ini saat ini alhamdulillah malah alaman menjadi nama untuk semua orang yang mengajak mendakwakan Quran dan Sunnah, mengambil dalil dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, memerangi bid'ah, khurafat, dan berpegang teguh dengan manhajus salaf saleh radhiyallahu anhum. Bahkan di zaman ini ketika ada orang yang disebut dengan sebutan Wahabi oleh sebagian orang, itu malah pujian untuk dia. Dia adalah orang yang anti syirik dan anti amal yang mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya. Maka dibalik hal tersebut malah ada sanjungan dan pujian. Muftawiyat berbagai macam kebohongan yang dilekatkan pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab plus bantahan untuknya. Maka ulsiqah dilekatkan pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih sejumlah muftawiyat kebohongan yang banyak. Wasat taqoha, dan kebohongan tersebut dibenarkan oleh banyak orang, sampai-sampai kebohongan tersebut secara wahab merusak citra dakwah mubarakah ini. Maka jadilah makna Wahabi menurut banyak orang yang tidak tahu adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah madhab yang kelima. Dia adalah orang yang tidak percaya dengan karamah wali atau mengkafirkan orang Islam, menghalalkan darah orang Islam dan berbagai macam kebohongan yang lain. Dan akan aku bawakan di sini sejumlah dari kebohongan tersebut plus orang alaihi bantahan atau sanggahannya. Kebohongan yang pertama, al-iftira, mereka membuat kebohongan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam atau benci Rasul atau tidak suka bersolawat untuk Rasul. Maka saya katakan, sesungguhnya berbagai macam buku di hadapan kita dari karya ulama ini, sang ulama ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tuthbit, menegaskan bahwa ini adalah kebohongan yang nyata kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau adalah termasuk manusia yang paling banyak di masanya mengagungkan, mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di salah satu suratnya yang dia kirim kepada seorang bernama Abdurrahman As-Suwaidi, salah satu ulama Irak, sebagai jawaban atas kebohongan-kebohongan ini, beliau katakan, ya ajaban, betapa menghirankannya, bagaimanakah kebohongan ini bisa masuk dan diterima akalnya orang yang berakal? Mungkinkah seorang muslim mengatakannya? Adakah seorang muslim yang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau benci dengan Rasul? Hal yang puluh hada, tidaklah apakah yang mengatakan hal ini seorang muslim atau orang kafir atau orang yang tahu ataukah orang yang sinting? Wami makata bahwa tidak diantar apa yang ditulis oleh anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang bernama Abdullah, dan kira beliau menyebutkan kebohongan ini, kemudian mu'akibat alaiha, kemudian menyambahnya. Beliau mengatakan, siapa yang menyaksikan keadaan kami, hadir di majelis kami, tahak pokok ma'ana, maka akan kemudian jelaslah bersama kami pengetahuan secara pasti bahasanya semua itu wadu'ahu waftarahu alaina, dibuat-buat, dan kebohongan atas kami yang dibuat-buat oleh musuh agama, dibuat-buat oleh saudaranya setan dalam rangka menjauhkan manusia untuk id'an, untuk tunduk, memurnikan tauhid untuk Allah Ta'ala dalam masalah ibadah dan meninggalkan berbagai macam kemusyrikan. Beliau juga mengatakan, bala tinaktab itu yang kami yakini, bahasanya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW adalah kedudukan makhluk yang paling tinggi secara mutlak. Dan bahasanya Nabi kita itu hidup di alam kuburnya, namun hidupnya tidak sebagaimana hidup di dunia, namun hidup di alam barzakh, dengan kehidupan yang lebih hebat daripada kehidupan para syuhada yang telah ditegaskan dalilnya ditanzil dalam Al-Quran. Karena Nabi tentu lebih mulia daripada para suhada tanpa aku. Dan kami yakin bahasanya Nabi itu mendengar salamnya orang yang mengucapkan salam untuk Nabi. Dan menziarahi kubur Nabi satu hal yang dianjurkan, namun dengan syarat la yusaddu awahlu, tanpa mengajarkan perjalanan. Kecuali jika dia perjalanannya adalah mengunjungi masjid Nabi, kemudian sholat di masjid Nabi. Ketika itu kemudian dia tambahkan niat lah, tiap niat tambahan sampingan punya niat untuk berkunjung ziarah ke makamnya. Wa idza qasada, kemudian jika dia punya niat ma'adzalika di samping itu mengunjungi masjid Nabi, berniat untuk ziarah berziarah di makam Nabi, maka itu tidak mengapa. Yang tercela adalah datang jauh-jauh ke Madinah niatnya cuma ke kubur Nabi, itu yang tercela. Namun jika niatnya sholat di masjid Nabi kemudian ada niat tambahan ziarah ke makam Nabi, maka itu tidak mengapa. Dan siapa yang menghabiskan waktunya dengan sibuk bersolat untuk Nabi dengan salawat yang berdalil dari Nabi, maka dia adalah orang yang beruntung, bahagia adalah ini di dua kampung, kampung akhirat dan kampung dunia. Saya katakan kata muhaqqiq, inilah akidah saya Muhammad bin Abdullah dan para pengikutnya fi sayyidina Muhammadin, untuk sayyidina Muhammad yang merupakan pemimpin anak Adam. Dan semua yang berkata wa kullu man yaqulu, siapa yang mengatakan tidak seperti itu, maka dia adalah orang yang bohong dan mengada-ada tentang Syekh Muhammad bin Abdullah. Kemudian kebohongan yang kedua adalah kebohongan yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah tidak percaya dengan karamah wali. Ini adalah di antara kebohongan yang dilekatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, bahwa beliau tidak percaya karamah wali. Kata muhaqqiq, bahwasanya Syekh rahimahullah tidak mengingkari karamah wali sebagaimana anggapan mereka, bahkan beliau menetapkan karamah wali dengan syarat dia memang wali hakiki, wali Allah yang hakiki, sahihan benar-benar wali. Dan wali Allah adalah orang yang mengikuti Quran dan Sunnah. Wali Allah adalah orang yang menjauhi bid'ah dan khurafat. Syarat yang kedua, karamah wali itu ada selagi dia hidup, bukan setelah mati. Bukan setelah mati, karena sebagian orang mengatakan bahasanya berdoa di samping kubur wali langsung kes kabul, itu karomah wali. Maka karomahnya masih tetap ada setelah matinya. Maka itu yang tidak dipercayai dan tidak diimani oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Saat karomah wali itu selama beliau masih hidup. Walaisa ba'da mamatihim, dan bukanlah karomah wali yang terjadi setelah matinya. Karena mayit setelah matinya dia memerlukan doa yang hidup, bukan sebaliknya. Inilah akidah yang benar tentang wali dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Syekh Muhammad tidak menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di salah satu suratnya yang menetapkan karamah wali, wa ukiru, dan aku mengakui adanya karamah wali dan apa yang dialami oleh para wali berupa mukasyafat. Mukasyafat artinya tersingkapnya hal yang gaib. Maka diantaranya boleh jadi firasat, boleh jadi seorang itu kemudian menebak orang yang datang bahasanya dia adalah orang yang baru saja melakukan maksiat, dan memang semacam itu. Ila annahu, akan tetapi yang namanya para wali tidak berhak untuk mendapatkan hak Allah sedikit pun. Maka tidak boleh minta kepada para wali sesuatu yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan kewajiban kita mencintai para wali, yaitu orang-orang soleh, mengikuti mereka dan mengakui karomah yang mereka miliki. Dan tidak ada yang mengingkar karomah wali kecuali ahlul bidah wa dolar, tepatnya Mu'tazilah. Di antara akidah Mu'tazilah tidak percaya karomah wali. Dan agama Allah adalah pertengahan di antara dua titik ekstrim, dan hidayah itu di antara dua kesesatan, dan kebenaran di antara dua kebatilan. Ada orang berlebihan terhadap karomah, sampai kejadian aneh setelah matinya dianggap karomah, atau kemudian sekedar ceritanya kemudian langsung diimani sebagai karomah. Demikian juga ini satu titik ekstrim. Titik ekstrim yang lain adalah Mu'tazilah yang tidak percaya dengan karomah wali. Wa yu'akidu, dan para pengikut dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab setelah wafatnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan keyakinan ini dan menetapkannya. Salah satu pengikut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, demikian juga hak para wali. Para wali Allah adalah mencintai mereka, mendoakan ridha untuk mereka, percaya dengan karamah mereka. La tu'a'uhum, namun tidak boleh berdoa minta-minta kepada wali, ya, supaya wali itu mendatangkan bagi orang yang berdoa dan minta-minta kepadanya kebaikan yang itu tidaklah mampu didatangkan kecuali oleh Allah Ta'ala, atau supaya wali itu bisa mencegah dari mereka kejelekan yang tidak bisa mampu untuk mencegahnya kecuali Allah Azza wa Jal. Maka itu adalah ibadah yang khusus bagi Allah Ta'ala, bagi kemuliaan Allah Ta'ala, wa taqaddasa dan maksud di dia. Hatta demikian hak wali idza tahaqqaqat al-wilayah, jika memang betul-betul dia wali, atau diharapkan dia adalah wali Allah untuk pasal tertentu. Dari mana kita bisa memastikan atau berharap? Karena nampaklah bahasanya beliau mengikuti sunnah, dan beliau adalah seorang yang beramal dan berupaya untuk bertakwa dalam semua keadaannya. Itu definisi wali yang benar. Wa illa faqad sara al-wali, jadilah definisi wali di zaman ini, kata beliau, man atola subhatuhu, yang panjang tasbihnya, itulah wali. Definisi wali di zaman itu, ada orang yang punya, banyak punya orang yang punya definisi wali itu manakala tasbihnya besar-besar dan panjang. Wa wasi'a kamuhu, dan yang luas, yang lebar lengan bajunya. Wa asbala izarahu, dan yang sarungnya itu isbal. Wa madda yadahu, itulah dialah orang yang menjulurkan tangannya supaya diciumi. Wa labisa saklan makhsusan, dan memakai pakaian model tertentu. Dan jadilah di zaman ini yang namanya wali adalah jamaat tubul, orang yang kemudian mengumpulkan berbagai macam gendang, kemudian tabuhan, nyanyian, solawatan, itulah wali. Wal bayarik, atau kemudian mungkin sejenis alat musik yang lain, dan memakan harta orang lain secara zulman, wadiaan, dan dengan semata-mata klaim. Namun di sisi yang lain dia adalah benci dengan sunnah Nabi SAW dan hukum syariat Nabi. Demikian juga anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang namanya Abdullah mengatakan, kami tidak mengingkari karomah wali, kami mengakui karomah wali bilhaqi dengan benar. Wa'anam, dan bahasanya mereka di atas petunjuk dari roh mereka, masaru, selama mereka berjalan di atas jalan syariat, wal-qawanin mar'iyah, dan undang-undang, yaitu undang-undang Allah al-mar'iyah yang wajib diperhatikan. Akan tapi yang namanya wali atau orang soleh tidak berhak mendapatkan satupun jenis ibadah, baik saat dia masih hidup ataupun setelah mati. Bal yatlubu min ahdin ad-du'a fi hali hayati, boleh minta doa kepada salah satu wali atau orang soleh ketika masih hidup. Bahkan minta doa dari orang yang hidup itu boleh juga, min kulli muslimin, dari setiap muslim minta didoakan. Cuma minta, boleh minta didoakan selama si wali tadi masih hidup. Setelah mati maka tidak boleh. Ini sejumlah teks perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya yang menegaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui karomah wali dan tidak mengingkarinya. Namun beliau rahimahullah ta'ala mengingkari al-istighosa, minta-minta kepada wali, minta hajat kepada wali, dan beribadah kepada wali dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di akidah al-sunnah wal-jamaah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah menyelisihi akidah tersebut. Kemudian kebohongan yang ketiga, di antara min asad di subhat, subhat yang paling keras yang dimunculkan Muthiyat, dimunculkan terhadap dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah syubhat dan tuduhan mengkafirkan orang Islam, menghalalkan darah orang Islam dan membolehkan memerangi orang Islam. Dan kebohongan yang salah ini telah sampai ke telinga Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sangat banyak bantahan beliau dan jawaban beliau terhadap kebohongan ini. Karena kebohongan mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin, qad'at telah tersebar, wada'at dan tersebar di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Dan tersebar sebagaimana tersebarnya api bil hasir di rumput yang kering. Oleh karena itu maka Syekh rahimahullah sangat antusias untuk menegaskan bantahan ini dan mengumumkan kalau beliau berlepas diri dari apa yang ulhiqa bihi dinisbatkan, dilekatkan kepada beliau. Maka beliau pun mengirimkan sejumlah bantahan ke berbagai negeri. Beliau berkata di dalam salah satu suratnya, apa yang disebutkan oleh para musuh, bahasanya aku mengkafirkan orang lain dengan semata-mata prasangka atau gara-gara loyalitas, atau aku mengkafirkan orang yang bodoh yang belum tegak padanya hujah, maka ini adalah kebohongan yang nyata. Mereka menginginkan untuk menjauhkan manusia dari agama Allah dan agama Rasulnya. Dia juga mengatakan dalam surat yang lain, membantah sebagian orang yang membuat kebohongan. Demikian juga tambuih. Tambuih itu menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya yang dilakukan kepada tughah, orang-orang awam. Bahasanya Ibn Abdul Wahab mengatakan, siapa yang tidak mau taat kepada aku maka dia kafir. Ada sampai kebohongan semacam itu. Kami katakan subhanaka ya Allah hadza buhtanun azim. Ini adalah kebohongan yang nyata. Bahkan kami jadikan Allah sebagai saksi alama ya'lamuhu, atas apa yang Allah ketahui menjadi isi hati kami. Bahasanya siapa yang beramal dengan tauhid, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik, maka dia adalah seorang muslim di zaman manapun, di zaman kapanpun dan di tempat manapun. Kami hanya meyakini kafirnya orang yang menyekutukan Allah dalam masalah ibadah setelah jelas baginya dalil atas batilnya kemusyrikan. Demikian juga salah satu murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling sering tawakuf. Tawakuf itu abstain, tidak komentar, wa ijaman dan mundur untuk memberikan vonis kafir. Atau sampai-sampai innallaha yajzim, dia tidaklah menegaskan kafirnya orang yang tidak tahu, namun minta-minta kepada selain Allah, yaitu penghuni kubur atau yang lain, jika tidak memungkinkan untuk menasihatinya dan sampainya hujah kepada orang tersebut. Satu hujah yang akan kafir siapa saja yang melakukannya setelah datangnya hujah. Beliau juga mengatakan di tempat yang lain tentang keyakinan saya Muhammad bin Abdul Wahab tentang masalah fonis kafir. Fa'innahu, maka saya Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah mengkafirkan kecuali dengan perkara yang kaum muslimin sepakat kafirnya pelakunya, yaitu yang melakukan syirik akbar, atau kafir dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, atau dengan sesuatu min hadat ayat-ayat Allah setelah tegaknya hujah dan sampainya hujah al-muqtabar yang betul-betul hujah. Kekafir semacam kafirnya orang yang menyembah orang yang soleh dan berdoa minta-minta sama orang yang soleh di samping minta-minta kepada Allah, kemudian menjadikan orang soleh sebagai tandingan dalam perkara fima yastahiquhu ala khalqihi, yang menjadi hak Allah atas hambanya berupa ibadah dan ketuhanan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan, atau beliau murid beliau Syekh Muhammad juga mengatakan, semua orang yang berakal tentu mengetahui perjalanan sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya'lam, dia akan tahu bahwa dia adalah manusia yang sangat besar pengagumannya terhadap ilmu dan para ulama, dan manusia yang paling keras melarang mengkafirkan para ulama, melecehkan para ulama dan menyakiti para ulama. Bahkan beliau adalah di antara orang yang beragama dengan menghormati ulama, memuliakan ulama, adzabu membela ulama dan memerintahkan untuk menempuh jalan para ulama. Dan semua pula api telah mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dan hal yang umat itu sepakat kafirnya, semacam orang yang menjadikan orang yang memiliki sesembahan dan tandingan untuk roh semesta alam. Inilah beberapa nukilan dari Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya tentang masalah mengkafirkan kaum muslimin. Wahai Daud, dan jelaslah dari nukilan yang jelas ini bebasnya Muhammad bin Abdul Wahab, demikian juga pengikutnya dan pembelanya, dan dakwah dan pembela dakwahnya dari kebohongan dan kebohongan sejumlah musuh dalam masalah memfonis kafir. Siapa yang menelaah buku-buku mereka, membaca surat-surat mereka, jelaslah baginya benarnya keyakinan mereka dan bersihnya pemahaman mereka dalam masalah fonis kafir, dan bersihnya akidah mereka dalam masalah fonis kafir sama persis dengan akidah salafus saleh. Kemudian yang terakhir, wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah hidup yang penuh dengan ilmu, jihad dan dakwah kepada Allah, beliau meninggal di negeri Da'iyah pada tahun 1206 Hijriah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya rahmat dan ridhonya dan mengumpulkan kita dengan beliau di kamar-kamar surga dengan rahmat Rabb kita, Zat yang Maha Agung dan Zat yang Maha Al-Manan, pemberi anugerah. Catatan kaki, aku ambil mukadimah ini dengan meringkas dari buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akidah beliau yang salafi dan dakwah beliau yang islahi untuk memperbaiki umat, dan ujian ulama atasnya karya Syekh Ahmad bin Hajar Ali Abu Tomi. Demikian juga buku dakwah al-Munawiyin di dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Abdul Banabdul karya Abdul Aziz Al-Abdul Latif. Semoga Allah membalas keduanya dengan sebaik-baik balasan. Demikian mukadimah berupa biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sedikit tentang akidah beliau. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada inti kita, yaitu kitab Al-Qadair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran antum sekalian dan kesempatan antum sekalian di siang yang menjadi ngantuk atau lapar dan sebagainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kehadiran kita di tempat ini, di waktu ini, sebagai amal soleh dan amal ibadah yang tercatat, yang memperkuat iman amal kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.